saja ku tahu bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku. Takkan aku mengingkari janjimu. Begitu dalam padaku, takkan aku mengingkari janji. Dari waktu ke waktu ku cari hingga putus asa diri ini. Dan betapa aku sesali yang telah terjadi. Kekasih yang paling ku cintai kini terluka hati. Bila tiada mendalam cinta dan kerinduan, takkan terlalu dalam luka yang ku rasakan. Oh, betapa aku sesali yang telah terjadi. Kekasih yang paling ku cintai kini terluka hati. Telah terlarang kita untuk saling putus asa.